banget dong ya. Nafasku berhenti, aku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih juga buat para sahabatku SNC.